Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji surat Al-Maidah ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal uzunu wal uzuna bil uzun wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisas, faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun lah, waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, maksudnya di dalam Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ayat 45 ini menarik karena masih sangat terkait erat dengan ayat 44, di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada umat manusia seluruhnya, terutama umat Islam, untuk menegakkan hukum apa yang diturunkan Allah di bumi ini. Kalau misalnya kita tidak menegakkan hukum itu, maka kita termasuk orang-orang yang kafir. Di ayat 45 ini disebutkan lagi, kita diminta untuk menegakkan hukum apa yang diturunkan Allah di bumi ini, bila tidak termasuk orang-orang yang zalim. Ada satu hal yang menarik bahwa ayat ini 44 dan 45 terkait erat dengan Taurat dan umatnya yaitu Bani Israel. Namun Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan bahwa ayat 44, 45 dan 46 selanjutnya tentang ayat-ayat waman lam yahkum bima anzalallah itu walaupun diturunkan kepada umat Yahudi atau penganut kitab Taurat dan umat Nasrani atau penganut kitab Injil, tapi tetap saja kata-kata waman lam, waman, kata-kata man di situ, barang siapa saja tidak menetapkan hukum sesuai dengan ditetapkan Allah berlaku universal. Artinya umat Islam terutama juga berlaku erat dengan hukum yang harus diterapkan di bumi ini. Bila tidak diterapkan, maka sifat-sifat kezaliman, kekufuran itu berlaku juga kepada mereka. Di studio telah hadir Ustadz Perdana dan Ustadz Ardiansah. Kita ingin mencari tahu bagaimana penjabaran ayat 45 dari surah Al-Maidah ini. Iya, Ustadz Zainal, menarik sekali ini ayat ini kalau kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa waktu yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukuman potong tangan bagi para pencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Nah, ketika kita membahas tentang ayat ke-38 tadi, Ustaz, ada semacam pemikiran yang ketika itu kita sudah sebutkan juga bahwa sebahagian daripada ya, cendekiawan muslim mengartikan bahwa kata-kata faqta'u di sini adalah artinya memenjarakan. Jadi bukan dipotong tangannya, tetapi dipenjarakan saja begitu. Nah, kalau kita lihat dengan ayat 45 ini rasanya semakin yakin bahwa itu memang harus dipotong, artinya tangan itu harus dipotong karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di sini sangat detail, annan nafsa bin nafsi. Yang membunuh jiwa maka jiwanya juga dibunuh. Dan begitu juga mata dengan mata, hidung dengan hidung. Wal juruha qisas, ada penegasan kembali wal juruha qisas, dan segala sesuatu tindak pidana itu ada qisasnya. Nah, kalau kita lihat pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan setiap tubuh ini ada apanya namanya damnya. Artinya ada ketetapan sanksi yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dendanya. Seperti setiap ujung jari atau ruas-ruas jari itu terdapat di dalamnya 5 ekor unta misalnya begitu. Artinya ada ketetapan-ketetapan yang begitu detail. Nah, bagaimana pandangan Ustadz sebenarnya masalah sebahagian klaim sebahagian cendekiawan mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak dimaksudkan lafaznya, tetapi yang dimaksudkan adalah substansinya itu sendiri, Ustadz? Iya, jadi menarik ini ayat 45 dari surah Al-Maidah, wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Jiwa harus dibalas dengan jiwa. Yeah. Kemudian ada al-aina bil aini, mata dengan mata, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung, wal uzuna bil uzuni, telinga dengan telinga, wasinna bis sinni, gigi dengan gigi, wal juruha qisas, dan luka-luka pun dibalas dengan qisas. Suatu hal yang menarik bahwa ayat ini dilanjutkan faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah. Nah, di sini barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penembus dosa baginya. Menariknya bagaimana? Bahwa memang hukum itu harus ditegakkan. Jadi apakah potong tangan itu menjadi suatu keharusan? Prinsip dasarnya itulah. Tetapi suatu hal yang menjadi menarik ketika kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah. Ketika seseorang itu melepaskan hak balasnya, maka sebenarnya itu adalah suatu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena memang ayat ini diturunkan bagi masyarakat Yahudi, yang Yahudi itu sangat materi. Materi itu karena dia materi, dia tidak ada istilah toleransi. Begitu tidak ada toleransi, maka hukum itu harus 100% berjalan hukum. Umat Islam, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, ketika dia diminta dibenarkan untuk membalas, tetapi Allah selalu menutup unsur-unsur balasan itu dengan unsur-unsur spiritual. Maka di sini disebutkan faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah, fa'in aqabtum fa'akibuhu bimithlihi wala in sabartum fahuwa khairun lisabirin. Jadi balas harus setimpal, tetapi tetap saja Allah mengatakan kalau kamu bersabar. Di sini tetapi kalau saja kamu memaafkan, maka itu merupakan sedekah dan itu akan menghapuskan dosa-dosamu. Kembali kepada pertanyaan ayat tadi, maka ketika ada solusi penjara, maka boleh jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin lebih manusiawi. Itulah termasuk dari bab faman tasaddaqa bi fahuwa kafaratun lah. Tetapi tetap saja artinya hukum itu tidak dimansuhkan, tidak dihilangkan begitu saja gitu. Iya, karena rupanya di Mesir ada orang yang memang hobi dan bakatnya itu mencuri. Bukan karena dia memang kekurangan tapi hobi. Begitu ada peluang rasanya dia tertantang. Kalau misalnya dia tidak mencuri, dipertaruhkan rasa kejantanan dia. Jadi dia sudah bolak-balik masuk penjara. Terakhir dia sendiri meminta kepada pemerintah Mesir, udah lagi nih saja, hobi saya itu gak akan selesai kecuali tangan saya dipotong. Katanya, bagaimana saya mau akan mencuri lagi kalau misalnya bakat yang disalurkan lewat tangan itu tangannya sudah tidak ada. Artinya memang tetap pernyataan Allah Subhanahu wa taala faqtu aydiyahuma itu kan nasorih di dalam Al-Qur'an, dan itu juga merupakan solusi. Boleh jadi syarat dan barometer itu kalau diterapkan dengan benar, maka potong tangan adalah solusi. Bukan berarti kayak di masyarakat kita kan lebih menarik, yang mencuri ayam akhirnya dipenjarakan bertahun-tahun atau mungkin sekelas-kelas pencuri ayam, sementara kerah putih gitu kan, BLBI yang triliunan itu selamat bebas. Kan itu kan menjadi suatu hal barometer yang tidak manusiawi dalam hukum keduniaan, apalagi menurut agama. Ada satu lagi, Ustaz, sebelum ke Ustaz Perdana ini, ada satu pertanyaan lagi, Ustaz, yang menggelitik terus di dalam diri saya. Ada pernah sekali kami berdiskusi, ya, dalam diskusi itu ada yang bertanya gini, apakah hukum penggantian ya, darah itu dengan dam atau dengan denda, seperti kalau dia membunuh kan seharusnya dibunuh, tapi ahlud damnya tidak minta dia dibunuh, tetapi membayar dam kan begitu, membayar denda, dendanya sebesar 100 ekor unta misalnya kalau ditetapkan seperti itu. Nah, bukankah ini dikatakan berbahagia di atas penderitaan orang lain, Ustaz? Artinya membuka peluang seperti itu. Jadi orang yang tadi sudah terbunuh menderita hidupnya, artinya sudah terbunuh menderita, tetapi ahlud damnya ini mendapatkan kebahagiaan daripada terbunuhnya saudaranya itu, begitu. Iya, ada memang satu sisi dilihat begitu. Tapi di sini terlihat toleransi Islam. Disebut bahwa faman tasaddaqa bi fa huwa kafaratun lah, ini merupakan kata kunci yang membedakan antara nuansa Taurat dengan nuansa yang Islami tadi. Jadi ada unsur-unsur kerohanian. Disitulah disebutkan Islam menjadi moderat karena memang Allah menginginkan kemoderatan berpihak di tengah itu antara materinya Yahudi dan spiritualnya Nasrani gitu. Jadi ketika dibilang bahwa pembunuh itu masih bisa memohon keringanan melalui penembusan atau diistilahkan dengan uang dia, maka ini merupakan suatu toleransi dalam Islam. Dan apakah itu merupakan penindasan, suatu hal yang perlu ditarik dari hukum, bahwa hukum yang diterapkan oleh Allah, yang ditulis oleh Allah itu lebih banyak bersifat pembelajaran dan preventif daripada diberlakukan hukum itu sendiri. Artinya, ketika terjadi hukum potong tangan dan itu diterapkan di depan orang ramai, itu sebenarnya pembelajaran bagi sejuta atau semiliar umat manusia bahwa ketika Anda mencuri, Anda akan dipotong. Makanya liyashadu kan, harus dipersaksikan. Karena apa? Karena bukan ingin menyakiti orang itu, tetapi lebih bersifat pembelajaran. Artinya apa? Betapa banyak nanti kita menemukan orang yang mencuri dan tidak dipotong tangannya. Ketika dia bertobat, ya sudah, tobatnya mungkin diterima Allah. Bagaimana hukum hudud tadi? Wallahu alam, ya terserah Allah Subhanahu wa taala apakah dia akan disiksa di akhirat atau tidak. Begitu juga penzina yang disebutkan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in saraqa wa in zana, itu merupakan bukti bahwa tidak semua hukum itu akhirnya terlaksana. Tetapi positif dari adanya peraturan itu terjaganya keamanan dan kedamaian. Bayangkan kalau misalnya anak kita sudah dewasa sedikit yang tercemaskan oleh orang tua saat ini, bagaimana? Diperkosa nggak dia di tengah jalan nanti? Nah, tapi ketika ada hukum zina diberlakukan, walaupun tidak semua penzina itu akhirnya dihukum, menenangkanlah sedikit hati orang tua. Iya, itulah dia mungkin faedah dari dibalik hukum yang diterapkan oleh umat Islam, diterapkan oleh Allah untuk umat manusia. Ya, Ustaz Jainal, saya melihat di dalam ayat ini Allah sebenarnya awalnya menjelaskan tentang bagaimana Allah sudah mengatur sanksi hukum di dalam kitab Taurat. Ya, sekaligus juga di dalam Al-Qur'an ditetapkan sanksi yang sama, yaitu bahwa jiwa itu dibalas dengan jiwa, mata dengan mata dan seterusnya. Artinya begini, sebenarnya di dalam kitab Taurat sendiri sudah ada keterangan tentang sanksi hukum sebagaimana yang dilakukan oleh Islam. Tapi sayangnya kenapa masyarakat saat sekarang ini banyak menolak tentang penerapan sanksi hukum Islam itu. Ya, terutama dari orang-orang non-muslim. Padahal sebenarnya di dalam kitab mereka sendiri sanksi yang sama sudah ada, begitu. Kenapa orang Yahudi mentah-mentah menolaknya? Kenapa orang Kristen yang mereka itu sebenarnya sanksi hukum yang Taurat ada di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu juga lebih besar, bahkan uktulu anfusakum, ya bunuh diri kamu kalau mau minta taubat, kan seperti itu. Jadi ini sangat disayangkan sekali. Artinya ternyata kita punya ketetapan sanksi hukum yang sama, apakah Islam atau non-Muslim, tapi sayangnya itu mereka tidak akui. Kemudian yang kedua, ayat ini juga menjelaskan tentang bagaimana kita harus berusaha untuk melakukan pemeliharaan terhadap jiwa manusia. Iya. Bukan sembarangan menyakiti orang lain. Ya. Kalau membunuh, dibunuh. Kalau dia dilukai, dia juga harus dibalas dengan dilukai. Nah, ini permasalahan kita, Ustaz Jainal, sekarang ini. Ketika jiwa manusia itu sudah semakin murah saat sekarang ini. Hanya gara-gara permasalahan sedikit saja tersinggung, akhirnya jiwa manusia melayang. Hanya gara-gara pacarnya diambil oleh orang, akhirnya gelap mata dan akhirnya membunuh orang tersebut. Dan sebagainya, berbagai tindak pidana saat sekarang ini. Ustaz Jainal, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang bagaimana kita memelihara jiwa manusia. Di dalam kitab Injil dan Taurat juga ada keterangan seperti itu. Tapi sayangnya, gambaran kondisi umat sekarang ini, terutama sekali umat Islam, tidak mengindahkan tentang pemeliharaan terhadap jiwa manusia. Ini bagaimana caranya kita Ustaz untuk menerangkan? Jadi suatu hal yang menarik, Allah menutup ayat ini dengan faulaika humuz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Zalim itu zulmun, zulmun itu gelap. Jadi kenapa kok dunia ini sekarang menjadi gelap? Nah, tidak memiliki mata hati lagi yang menyinari jiwanya, karena memang hukum Allah itu tidak diterapkan. Diterapkan bagaimana? Boleh jadi sekarang ini manusia itu hidup, tetapi pembunuhan karakteristiknya itu sudah dilakukan. Jadi dia hidup tapi sebenarnya hakikatnya dia mati. Ini juga adalah wujud dari apa? Kezaliman. Zalimun. Maka ditutup. Pembunuhan itu ada dua. Pembunuhan yang kasat mata, orang membunuh dengan pisau, atau juga pembunuhan ya memutuskan hubungan silaturahmi, itu kan berarti sudah tersekat dan dia sudah mengarah kepada hal-hal yang mati, atau mungkin karakternya juga dibunuh sehingga dia hidup tapi sebenarnya hakikatnya sudah mati. Atau boleh jadi membunuh sarana-sarana untuk tumbuhnya kehidupan. Nah, sekarang ini baru-baru saja kita melihat pertemuan di Bali, bagaimana menyelamatkan dunia kita ini supaya generasi kita ini bisa lebih lama hidup di muka bumi ini, karena ada perkiraan bahwa lama-lama bumi ini tambah tidak layak untuk dihuni. Itu kan berarti kita sudah membunuh kehidupan di bumi ini yang juga tidak kalah dahsyatnya dari pembunuhan yang bersifatnya an-nafsa bin-nafsi tadi. Jadi artinya kalau kita mau kembali, ternyata ketika Allah mengatakan faulaika humuz zalimun, apa yang terjadi itu akibat manusia itu sendiri yang berusaha untuk masuk ke dalam kegelapan itu. Iya. Kenapa kondisi dunia saat sekarang ini? Sekarang ini kan sudah mudah sekali banjir ini. Iya, bukan benar. Hanya di Indonesia tapi iya, juga di tempat lain. Iya. Alasannya adalah karena memang manusia sendiri yang membunuh. Iya, membunuh kawannya. Iya. Maka di sini terjadilah kegelapan di atas kecemerlangan peradaban manusia. Memang kalau kita lihat gedung mencakar dan menjulang tinggi di angkasa sana, tetapi di sisi lain alam begitu tidak bersahabatnya. Tidak saja di negara kita yang memang berusaha tidak bersahabat dengan alam, tetapi di negara maju pun dengan yang berusaha mengantisipasi supaya alam bersahabat, tapi karena ada kezaliman yang dimulai dari tidak mau menghidupkan nilai unsur duniawi tadi, unsur ilahi tadi, maka terjadilah faulaika humuz zalimun. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kesimpulan dari ayat ini bahwa Islam itu adalah indah. Karena apa? Karena keindahan itu memang ada pada Islam. Menjauhi Islam akan menyebabkan kegelapan dan kehancuran yang begitu dahsyat, bahkan sebelum kiamat kita akan merasakan kiamat itu. Dan yang terakhir, bahwa kehidupan umat manusia di muka bumi ini menurut Allah begitu bernilai harganya, sehingga jangan saja membunuh, melukai, mencederai dalam bentuk fisik dan non-fisik juga merupakan satu dosa. Tetapi apabila kita menimpa hal yang itu, menimpa hal yang sedemikian, tetap saja Islam merupakan jalan solusi dengan menyatakan faman tasaddaqa bihi fawa kafaratun lah. Ketika kita tolak ulur, tolak ansur, dan toleransi terhadap sesama manusia yang menzalimi, menyakiti, dan merusak perasaan kita, maka sebenarnya kebahagiaan, keuntungan, dan kesenangan kembali kepada kita, bukan orang yang kita maafkan. Saya Jenal Arifin, Ustadz Perdana dan Ustadz Ardian, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolak ansur. Tolak. Bahasa Malaysia.